Imam Ahmad menunjukkan ketokohan dia masa dia kecil lagi. Ni hebat ni. Ulama-ulama zaman dulu ni nak jadi tokoh. Masa budak-budak dia hebat lah. Tuan-tuan baca kisah Imam Nawawi. Imam Nawawi ni antara imam yang hebat. Bahkan saya boleh kata dia ni wali Tuhan. Walaupun orang Melayu duk cari wali-wali ni yang boleh jalan di air. Yang boleh terbang. Betul? Tapi dia lupa nak tengok Imam Nawawi sebagai wali Tuhan. Sebab apa wali Tuhan? Sebab dia boleh tulis kitab. Kitab dia berterbaran seluruh dunia. Mana-mana masjid mesti ada kitab Imam Nawawi. Paling tidak, kalau bukan Riyadhus Salihin, hadis 40. Carilah mana-mana negara yang ada umat Islam di dalamnya, yang ada masjid, yang ada surau. Mesti ada paling tidak kitab Imam Nawawi dibaca. Dikuliahkan. Hebat, tuan-tuan. Saya tulis kitab pun tuan-tuan pun tak beli lagi. Bukan tulis kitab pun, tulis kutaib. Kitab kecil. Tuan-tuan tak beli. Siapa yang baca apa yang saya tulis? Saya punya penyelia yang baca. Itu pun sebab dibayar gaji untuk baca. Penyemak yang baca. Tuan-tuan tak teringin pun nak baca kan? Sebab saya bukan wali Tuhan. Saya wali band. Imam Ahmad juga begitu. Imam Nawawi nak jadi hebat tu, yang kitabnya dibaca oleh orang, jutaan manusia, bilion baca kitab dia. Bilion orang baca kitab dia daripada sepanjang zaman. Masa kecilnya, orang paksa dia pergi main, dia menangis tak nak pergi main. Dia nak baca kitab. Kawan-kawan dia ajak pergi main, dia menangis tak nak pergi main. Kita menangis nak main game. Bini tak bagi. Dah ada bini main Dota lagi. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Kata Haitham. Dia kata apa? Dia kata, budak ni, kalau dia besar, dia akan menjadi hujjah. Bagi Allah untuk kita. Maksudnya dia akan menyebarkan ilmu Allah. Sampai orang tak boleh nak bagi alasan, aku tak tahu ini hukum Tuhan. Kerana Allah telah menghantar Ahmad bin Hanbal sebagai alim yang menerangkan hukum-hukum Tuhan kepada masyarakat. Baik. Ni guru-guru Imam Ahmad. Ini sebahagian tuan-tuan. Banyak lagi guru dia. Ni sebahagian. Ha? Siapa guru dia? Pertama Abu Yusuf. Abu Yusuf ni anak murid kanan Abu Hanifah. Anak murid kanan Abu Hanifah. Dia belajar dengan Abu Yusuf. Maka asas mazhab Hanafi ada pada dia. Pada permulaan dia belajar dengan Abu Yusuf. Kemudian dia pergi belajar dengan Humaid Ibn Bashir Al-Wasiti. Ini ulama hadis. Dia pergi belajar hadis daripada Humaid yang berada di bandar Wasit, Iraq. Setelah dia mengaji dengan Humaid, dia rasa cinta dengan ilmu hadis. Belajar dengan Abu Yusuf, dia banyak belajar fiqh yang berdasarkan qiyas. Sebab Abu Hanifah ni dia lebih suka kepada qiyas kan. Sebab tu dipanggil Madrasah Ahlul Ra'i. Pemikiran golongan-golongan qiyas. Bila dia belajar dengan Humaid, dia suka dengan hadis dan dia meneruskan ilmu hadis, mencari guru-guru. Dia mengembara daripada Iraq, dia keluar daripada Baghdad, dia keluar, dia pergi ke Basrah, dia pergi ke Kufah, dia pergi ke Hijaz, dia pergi ke Syam, dan dia pergi ke Yaman, dan dia pernah buat haji secara berjalan kaki. Hebat. Dia bukan buat haji semata-mata, berkali-kali dia pergi haji jalan kaki. Bukan hanya, bukan nak buat haji macam kita pergi melancong jalan-jalan, no. Dia buat haji berkali-kali kerana zaman itu cara untuk bertemu dengan alim daripada serata dunia, tempatnya adalah di Mekah waktu haji. Dia mengembara. Di Yaman, dia jumpa dengan Abdul Razzaq Ibn Humam, penulis kitab Musannaf Abdul Razzaq. Dan Abdul Razzaq puji Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid dia yang hebat, dia kata. Dia pergi dengan Yahya bin Ma'in. Dia pergi ke Mekah, dia bertemu dengan Al-Imam Syafi'i. Dia bertemu dengan Imam Syafi'i. Dan dijumpa dengan Sufyan Ibn Uyainah. Dia pergi ke Kufah, dia berjumpa dengan As-Sawri. Kemudian dia jumpa dengan Waqi' Abdul Jarrah. Waqi' ni guru kepada Imam Syafi'i, guru juga kepada Imam Ahmad. Hebat ni tuan-tuan, ini semua guru-guru yang hebat. Ya Abu Abdul Rahman bin Mahdi, tokoh hadis yang besar. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, tokoh hadis yang besar. Ini kalau kita dapat guru-guru macam ni tuan-tuan, bangga kita. Kerana guru pun hebatlah. Tapi Imam Ahmad dia tak bangga dengan guru dia je. Dia pun hebat lah. Ada orang kadang dia jaja nama guru je kan. Tapi dia tak hebat mana pun. Tak boleh lah. Belajar dengan guru yang hebat, paling tidak kita ada something yang kita bawa. Anak murid dia. Ni anak murid dia. Sebab tu saya kata, tak padan hanya jaja nama guru yang hebat kalau kita tak produce anak murid yang hebat. Anak murid dia pun hebat. Siapa anak murid dia? Al-Bukhari. Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari. Kalau hari ini kita baca Sahih Bukhari, bagi tahu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu adalah anak murid kepada Ahmad bin Hanbal. Bukan Bukhari saja, Imam Muslim pun anak murid dia. Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi juga anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Daud, pengarang kitab Sunan yang kita kata Sunan Abi Daud, juga anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kita ada Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi yang merupakan ulama hadis, pengkaji hadis, pengkritik hadis, komen perawi-perawi hadis, juga anak murid Imam Ahmad. Abu Zur'ah Ar-Razi juga, Abu Bakar Al-Asram, dan akhir sekali Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Maksudnya Imam Ahmad guru kepada Imam Bukhari, dalam masa yang sama dia anak murid kepada Imam Syafi'i, dalam masa yang sama dia anak murid kepada Imam Syafi'i. Saling belajar, mempelajari. Dia ambil pada orang ni, orang ni pun ambil pada dia. Dalam masa yang sama dia guru, dalam masa yang sama dia murid. Ni senarai anak murid dan guru Imam Ahmad bin Hanbal yang hebat. Ada ramai lagi, tapi saya tak sebut semualah. Ini yang saya sebut yang hebat, anak murid yang menonjol. Ha? Baik. Imam Ahmad bin Hanbal terkenal sebagai seorang alim yang tawadhu dan seorang alim yang bertakwa. Apa bukti dia tawadhu? Dia tak pernah berbangga dengan keturunan dia. Ada orang tanya dia, engkau Arab? Dia tak sebut. Berkali-kali dia tanya, engkau Arab ya? Dia tak sebut. Sehingga akhirnya dia kata, nahnu qaumun masakin, kami adalah kaum yang miskin. Zaman tu, kalau kita ni orang Arab, kira hebat tuan-tuan, zaman tu. Sebab tu, sebahagian mazhab, dia cuba bincang, bak kufuk tak kufuk menikah kan? Orang Arab tak kufuk kalau kahwin dengan orang yang bukan Arab. Kenapa perbahasan tu muncul? Kerana ni. Sebab zaman dulu, Arab ni dianggap sebagai bangsa yang hebat. Kerana mereka ini pemerintah. Macam kita lah duduk kat Malaysia ni. Ha, orang Melayu pemerintah. Nampak bangla pandang rendah ya. Kita tak pernah keluar negara. Cuba duduk kat Jordan. Orang Jordan nampak orang Melayu ni lekeh. Dia panggil orang Melayu ni Alibaba ya. Sebab dia tak boleh beza. Dia tanya, dia tengok kita, dia gelak-gelak. Dia kata, Yaban? Jepun? Saya pun heran. Ni muka Jepun. Saya tak boleh nak cerna maklumat tu. Gelong mungkin Arab ni kan. Dia tak boleh beza. Muka Jepun dengan muka aku, dia tak boleh beza. Punya jauh. Timur dan barat kan. Tapi dia gelak-gelakkan kita. Kerana apa? Kerana manusia begitulah. Mana-mana orang yang minoriti akan dipandang rendah. Zaman tu macam tu. Bila orang Arab mungkin bangga. Sebab dia pemerintah, pemilik dinasti. Tamadun yang besar. Orang tanya kau Arab kan? Tambahan pula zaman tu, zaman di mana orang mengaji hadis ni, orang yang jadi ulama hadis ni, kebanyakan mereka bukan Arab. Yang Arab ni Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Tapi majoriti bukan Arab. Imam Bukhari bukan Arab daripada Uzbekistan. Bukhara. Muslim daripada Naisabur. Ibnu Majah daripada Khazwin. Abu Daud Sajistan. So mereka bukan Arab asalnya. Jadi bila Imam Malik, Imam Ahmad ni Arab dia, orang tanya, kau Arab kan? Nahnu qawmun masakin. Kami adalah kaum yang miskin. Dan Imam Ahmad ni, dia cuba untuk mengamalkan hadis sahih yang beliau tahu, walaupun sekali. Dia pernah jumpa satu hadis, Nabi pergi berbekam dan bagi upah pada orang yang bekam dia. Dia pun buat juga. Dia pergi bekam, lepas tu dia bagi upah pada orang yang buat bekam. Pasal apa? Pasal aku tahu hadis ni. Sahih? Paling tidak sekali aku nak buat. Kan jauh orang kita. Tahu hadis ni sahih? Sahih hadis ni. Tak payahlah. Orang kita dah buat macam ni dah. Jangan tubah-ubah lah. Pening kepala. Dia seorang je pening. Orang lain okey je. Tapi dia anggap tu lah. Dia anggap dia. Dia itu adalah masyarakat. Kalau dia pening, satu masyarakat jadi pening. Masalah. Imam Ahmad dah macam tu. Satu hadis dia tahu. Satu hadis tu dia buat. Paling tidak sekali untuk dia amal. Paling tidak dia akan jadi orang yang mengamalkan hadis yang dia tahu. Baik. Tidak menggunakan kedudukan keluarganya ketika fitnah khalqul Quran. Masa fitnah khalqul Quran ni berlaku pada zaman Ma'mun, pemerintah Abbasiyah pada masa tu, Imam Ahmad ditangkap, dipukul. Sekalipun tidak diriwayatkan dia sebut pada pemerintah, tolonglah lepaskan aku. Kerana tok aku gubernur. Kerana ayah aku askar. Takkan aku tak dapat kredit apa kot? Bagilah royalty sikit. Tok aku negarawan tu. Ayah aku berjasa untuk negara tu. Dia tak pernah sebut. Tidak ada riwayat yang dia sebut benda tu. Bahkan dia sabar, kekal sabar. Sehingga dia dibebaskan akhirnya. Nanti saya cerita tentang mehnah, ujian yang terpaksa ditanggung oleh Imam Ahmad selepas lepas ni. Dan dia hidup dalam kehidupan yang sederhana. Ada orang datang rumah dia, Al-Maimuni, tengok keadaan rumah dia. Rumah dia, dia kata aku tengok rumah dia. Yang ada cuma satu kain yang tebal, satu tikar. Itu pun dah kotor. Itulah keadaan rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Hebat kan tuan? Kita orang masuk rumah kita ada sofa, Q7. Kan? Tak salah. Tapi bila kita tengok tokoh-tokoh ni, wih, jauh kita dengan dia. Tak salah. Benda tu tak salah. Jangan curi duit orang. Kaya sendiri tak faham. Niaga apa okey. Tapi kalau kita nak banding harta kita dengan harta dia, banyak harta kita. Tapi kita tak mampu jadi tokoh macam dia. Kena malu kat diri sendiri. Saya malu pada diri saya. Allah Ta'ala bagi rezeki banyak. Makan sedap. Tadi makan di maju. Paling best tak payah beratur. Ada pula orang kenal kan? Tu syok jadi orang kenal tu. Saya tengah beratur, dia panggil. Ambil nasi. Kan? Oh, lepas ni kena pergi selalu. Tak payah beratur. Tuan-tuan beratur lah. Kan? Makan sedap, senang hidup, tapi tak mampu buat macam Imam Ahmad buat. Malu kat diri sendiri. Imam Ahmad hidup serba kurang, tetapi berjaya digelar sebagai Imam Ahli Sunnah. Imam Ahli Sunnah. Imam bagi orang-orang ahli sunnah. Baik. Tuan-tuan, sunnatullah. Ulama puji dia. Tetapi pujian yang datang pada dia bukan percuma. Tuan-tuan, carilah mana-mana tokoh yang pernah melakar namanya dalam sejarah. Pujian orang bagi kat dia. Tapi pujian ni bukan percuma. Pujian datang setelah ujian yang hebat yang dia tempuh. Sebab tu orang puji dia. Macam-macam pujian. Imam Syafi'i puji dia. Imam Syafi'i kata, kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu fiha ahadan awra wala azhad wala afqah min Ahmad bin Hanbal. Aku keluar daripada Baghdad, aku tidak tinggalkan di Baghdad seorang yang lebih wara', yang lebih zuhud, yang lebih faqih daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Orang puji dia. Bahkan Imam Syafi'i diriwayatkan memuji Imam Ahmad. Dia kata dia ni ada 8 kelebihan. Pakar dalam fiqh, pakar dalam hadis, pakar dalam rijal, pakar dalam bahasa. 8 kelebihan. Tapi pujian ni bukan datang percuma. Dia datang setelah Imam Ahmad diuji dengan ujian yang sangat hebat. Inilah sunnatullah. Bukan kita mencari musuh, tetapi musuh sentiasa mencari orang yang cuba untuk berjasa kepada umat. Ini selalu saya sebut. Saya sebut pada student saya di UPSI, saya sebut. Pada masyarakat pun saya sebut. Hari ini orang bangga dengan adanya seorang tokoh yang namanya Hamka. Walaupun dia bukan berwarga negara Malaysia, tapi kita orang Malaysia pun banggalah. Sebab duduk sebelah kita Sumatera. Melayu tu. Ngaku saudara walaupun lain negara. Tapi Hamka waktu dia hidup, tak sunyi daripada cabaran dan ujian. Di Johor saja dia tak boleh berceramah. Dia dihalang daripada ceramah. Tapi hari ini bila dia mati, orang baca tafsir dia. Orang khidmat pada tafsirnya. Orang kaji pemikirannya. Orang tulis tesis membicarakan tentang idea-ideanya. Dan orang buat seminar berbicara tentang sumbangan dan jasa yang telah dibuat dalam dunia Nusantara ini. Walaupun masa hidupnya, beliau dimusuhi dengan digelarkan sebagai Wahabi dan kaum muda. Ini Hamka, tokoh yang hidup zaman moden ni. Imam Ahmad juga begitu. Imam Ahmad juga begitu. Masa zaman dia hidup, dia terkena fitnah khalqil Quran. Fitnah apabila pemerintah masa itu ambil mazhab Mu'tazilah. Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun terpengaruh dengan mazhab Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Perbahasan yang tidak pernah diketahui oleh golongan salaf sebelum itu tiba-tiba muncul di zaman Ma'mun. Dia paksa semua ulama ikut pandangan dia. Dipanggil semua. Mana-mana ulama ahli sunnah dipanggil dan ditanya dengan soalan, apa yang kau kata pada Quran, makhluk ataupun tidak? Kalau dijawab bukan makhluk, seperti mana ahli sunnah kata bukan makhluk, maka mereka akan diikat dengan rantai besi dan diheret ke sana kemari untuk dibagi tahu, ni satu orang yang berbeza pandangan dengan kerajaan. Maka Imam Ahmad pun dipanggil. Bila dipanggil, dia sebut macam mana yang Ahlu Sunnah sebut, Quran kalamullah, cukup, bukan makhluk. Maka dia pun ditangkap. Bersama-sama dengan dia ada 4 orang lagi ditangkap. Sajjadah, Muhammad bin Nuh, dan juga siapa seorang lagi? Al-Qawariri. 4 orang ditangkap, diikat dengan rantai besi. Tapi 2 orang daripada mereka, yang daripada 4 orang, 2 orang tu, lepas ditangkap, esok ditanya lagi. Macam mana? Nak ubah pandangan? 2 orang tu ubah. Sejadah dengan Qawariri ubah pandangan. Ya, kami kata Quran makhluk. Lepas. Imam Ahmad dan juga Muhammad bin Nuh kekal dengan pandangan Ahli Sunnah. Quran bukan makhluk. Dikatakan Muhammad bin Nuh tu meninggal. Sewaktu dia diikat dengan besi, dia meninggal. Tinggal Imam Ahmad seorang-seorang. Mati makmun. Makmun mati, diganti oleh Mu'tasim. Bila masuk zaman Mu'tasim, tuan-tuan, ujian yang kena pada Imam Ahmad lagi berat. Bukan hanya sekadar diikat dengan rantai besi, dimasukkan ke dalam penjara dan dipukul. Dipukul dengan teruk. Seorang tokoh yang melahirkan murid yang ramai ditangkap, dipukul. Habis zaman Mu'tasim, masuk zaman Al-Wathiq. Masuk zaman Al-Wathiq. Bila masuk zaman Al-Wathiq, Wathiq ni pun dia terkesan dengan Mu'tazilah, tapi dia lembut sikitlah. Dibebaskan Imam Ahmad. Dibebaskan Imam Ahmad. Tapi dia kata pada Imam Ahmad, aku minta satu eh. La yajtami' bika ahad. Han jangan kumpul orang ramai-ramai. Wala tusakinni fi ardi allati akun. Dan jangan duduk satu negeri yang aku duduk. Pergi tempat lain. Kalau aku ada situ, han jangan duduk situ. Dan jangan kumpul ramai-ramai. Maksudnya apa? Jangan mengajar. Aku tak bagi tahu dia. Maksudnya tak dapat tauliah ni. Sunnah orang berjuang. Bukan sebahagian ustaz je kena. Imam Ahmad pun kena. Maka dia kekal menjauhkan diri daripada khalifah. Tapi dikatakan Al-Wathiq ni, di akhir-akhir hayat dia, dia ubah pandangan dia. Bila mana dia berdepan dengan seorang tua di kalangan Ahlu Sunnah, yang mana orang tua tu minta untuk berdebat dengan ulama kerajaan pada zaman tu. Zaman dulu ni perdebatan ni benda biasa. Zaman sekarang je debat-debat ni bukan budaya kita. Dan zaman sekarang je cabar-cabar lari kan. Zaman dulu dah cabar-cabar mari, bukan cabar-cabar lari. Then bila berlaku perdebatan di antara orang tua ni dengan Ahmad bin Abi Duat. Ahmad juga nama dia. Ahmad bin Abi Duat ni penasihat kerajaan ni, Mu'tazili. Dia Mu'tazilah. Dia tanya. Orang tua ni tanya satu soalan. Dia kata Quran ni makhluk ke tak? Makhluk. Pasal apa makhluk? Dia kata sebab dia bukan Tuhan. Quran tu Tuhan ke? Bukan. So makhluk lah. Kalau bukan makhluk, ada dua lah Tuhan. Quran dan Tuhan. Pening lah. Ahli Sunnah dia kata, dah, apa yang terbit pada Tuhan, daripada Tuhan tu bukan makhluk lah. Tapi ini perbahasan falsafah. Orang tua ni tanya, senang? Satu soalan. Agak-agak, zaman Nabi ni, zaman sahabat ni, timbul tak persoalan ni? Persoalan Quran makhluk ke tak? Ke baru zaman ni muncul? Baru zaman ni . Maka kalau baru zaman ni, mungkin Nabi dan sahabat tahu, dan mungkin Nabi dan sahabat tak tahu. Tu je lah kebarangkalian dia. Bila zaman Nabi tak muncul, kita boleh kata salah satu daripada dua. Sama ada Nabi tahu dia makhluk, ataupun Nabi tak tahu dia makhluk. Kalau Nabi tahu makhluk, Nabi tak sebut, menunjukkan benda ni tak perlu dibangkitkan pun. Sebab Nabi pun tak bangkitkan. Walaupun Nabi tahu. Dan kalau Nabi tak tahu, lagi tak perlu ditimbulkan. Kerana Nabi pun tak tahu. Apa hal lebih pandai daripada Nabi? Maka Al-Wasiq bila dengar perkataan orang tua ni, akhirnya dia mengubah pandangan di akhir hayat. Cuma dia tak declare. Tapi dia berlembut dengan Imam Ahmad. Cuma dia kata jangan, sebab zaman tu mungkin zaman masih kuat dengan Mu'tazilah. So dia tak berjaya ubah polisi, tapi dia tak seksa Imam Ahmad. Cuma dia kata jangan mengajar lah, pergi jauh. Masuk zaman Imam Khalifah Al-Mutawakil, maka pada masa tu Mutawakil ubah polisi. Ahli Sunnah kembali kuat. Bila mana Khalifah menganut fahaman Ahli Sunnah, maka pada masa tu Mutawakil hantar wakil pergi jumpa Imam Ahmad untuk bagi sumbangan. Tapi Imam Ahmad tolak. Diminta untuk terima juga, Imam Ahmad pun ambil dan bagi pada orang yang lebih memerlukan. Maka oleh kerana ujian yang seperti itu, Imam Ahmad digelar sebagai Imam Ahli Sunnah. Imam Ahli Sunnah. Baik, itulah sedikit cerita pasal Imam Ahmad. Dan dia meninggal pada tahun 241 Hijrah. Dalam keadaan dia demam, Imam Ahmad. Baik, kita masuk sikit pada usul mazhab Hanbali. Ada masa lagi? Mungkin jam berapa? Sampai pukul 11. Baik, ini saya dah cerita tadi. Ini pandangan Imam Ahmad dalam akidah ni, tuan-tuan boleh tengok. Ada dalam tu. Saya nak masuk pada pandangan Imam Ahmad dalam fiqh. Ini yang penting. Sebab kita tahu Imam Ahmad Imam Ahli Sunnah. Jadi pandangan-pandangan dia dalam akidah dah tentu selari dengan Ahli Sunnah. Usul mazhab Hanbali yang asas, seperti mana yang diceritakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia A'lamul Muwaqqi'in, dia kata mazhab Ahmad ni, Imam Ahmad ni, dia berdiri di atas empat usul yang utama. Yang pertama an-nas, berdiri di atas nas. Nas maksudnya dalil daripada Quran dan dalil daripada hadis. Bila mana dalam satu-satu masalah ada nas daripada Allah dan Rasul, maka Imam Ahmad tak pandang pandangan orang lain. Maka sebab itu Imam Ahmad tidak menerima khilaf antara Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir dalam isu tayammum. Setelah Nabi wafat, Ammar bin Yasir dia membaca hadis. Hadis bagi orang yang berjunub tak jumpa air, dia boleh untuk bertayammum. Umar tegur dia, ala tattaqillah ya Ammar, adakah kamu tidak bertakwa kepada Allah wahai Ammar, baca hadis pelik macam ni. Ammar kata, engkau tak ingat ke dulu masa kita, masa Nabi ada, dua-dua antara kita ni berjunub, kita dua-dua berjunub. Tuan-tuan kira tak bersih, sebab saya suruh dua-dua berjunub. Kalau kat KL ada yang kata, pasal apa dua-dua orang junub sekali? Zaman tu kalau musafir, dia orang biasa bawa isteri. Kadang-kadang bawa hamba perempuan. Kadang-kadang kan pergi perang, dapat tawanan kan? Kadang-kadang memang hamba tu dibawa untuk angkut barang sendiri. Maka berlakulah hubungan junub. Bila junub cari air tak ada, tak jumpa air. Maka Ammar ni dia berguling kat tanah. Umar tak solat. Bagi tahu kat Nabi, Nabi kata apa? Nabi kata innama yakfikuma hakadha. Cukup hanya sekadar macam ni saja. Nabi tepuk dalam hadis Bukhari. Hadis ni riwayat Bukhari. Nabi tepuk tanah, sapu muka dan sapu pergelangan tangan. Demikian yang disebut dalam hadis tu. Saya tahu mazhab Syafi'i ada pandangan yang berbeza. Mazhab Syafi'i sampai siku kan. Tapi hadis Bukhari dia hanya kafaik. Apa ni? Kafai, maksudnya pergelangan tangan. Riwayat yang kata sampai siku tu riwayat Dharqutni. Yang tu nantilah kita hurai. Itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi dalam hadis Bukhari hanya pergelangan. Kau tak ingat eh? Umar dia tak ingat. Ammar kata, masa tu Umar dia jadi khalifah, Ammar kata, kalau kau tak bagi aku baca hadis ni, aku berhenti. Umar kata bacalah. Umar kata bacalah. Tapi Umar tak ingat. Imam Ahmad kata, pandangan Umar dalam masalah ni, tidak boleh diterima. Kerana bercanggah dengan hadis riwayat Ammar. Kerana Ammar dia riwayat daripada Nabi. Umar ada pandangan dia. Maka riwayat pandangan Umar tidak diterima kerana ada hadis dalam masalah ni. Baik. Maka sebab itu Imam Ahmad menolak pandangan Uthman, Talhah, Ubay dan Abu Ayyub yang tidak mewajibkan mandi ketika iksal. Tahu iksal? Tak tahu. Apa beza iksal dengan inzal? Oh. Iksal ni lawan inzal. Maksudnya dia bersama dengan isteri dia tapi tak habis. Ada orang call. Jadi berhenti. Bila berhenti dia tak inzal. Sebahagian daripada sahabat mengatakan bila tak inzal maka tak wajib mandi. Tak perlu mandi. Sebab tak inzal, inzal tu kena mandi. Tapi ada hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan kena mandi. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' summa jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Dalam riwayat Aisyah disebut idzal taqal khitanain, idzal taqal khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl. Ada hadis sebut apabila seorang suami duduk di hadapan sendi isteri yang empat kemudian dia bersungguh maka wajib mandi. Dan dalam riwayat yang lain Aisyah menyebut apabila anggota yang berkhitan bertemu dengan anggota yang berkhitan maka wajiblah untuk mandi walaupun tidak inzal. Tuan-tuan faham ke tak? Nampak macam terlalu suci, tak faham. Faham kan? Baik. Ada sebahagian sahabat dia kata tak perlu mandi. Tapi pandangan ni tidak, Imam Ahmad tak ambil. Walaupun mereka sahabat, Imam Ahmad kata tak selari dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Begitu juga Imam Ahmad menolak pandangan Muaz ibn Jabal dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menyatakan Muslim mewarisi daripada kerabatnya yang kafir. Ini pandangan sahabat. Dia kata kalau Muslim, jadi Muslim, dia ada sahabat, dia ada keluarga yang kafir, keluarga dia meninggal, dia dapat bahagian. Imam Ahmad tak terima. Sebab ada hadis dalam Bukhari yang mengatakan la yarisul muslim al kafir. Orang Muslim tidak mewarisi daripada orang kafir. Maksudnya tidak dapat pusaka lah, tak dapat harta pusaka. Ini pandangan Imam Ahmad kerana bercanggah dengan hadis dia kata. Baik. Kemudian Imam Ahmad kalau tak ada hadis dalam masalah tu, dia akan ambil fatwa sahabat. Dia akan ambil fatwa sahabat. Dia tak macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau dalam masalah tu tak ada Quran, tak ada hadis, dia akan guna qiyas. Imam Ahmad dia akan cari pandangan sahabat dulu. Mana-mana sahabat tak kisah. Kerana pada Imam Ahmad, sahabat lebih faham agama. So Imam Ahmad ni dia warak sikit lah. Dia tak pernah kata, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka tokoh, kita juga tokoh. Itu biasa disebut oleh Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah pun ada juga disebut, dikatakan menyebut perkataan demikian. Maksud Imam Abu Hanifah dia nak kata sahabat, ya mereka tokoh, tetapi pandangan mereka bukan wajib untuk kita ikut. Tapi Imam Ahmad tak, dia ambil sahabat dulu. Kalau ada fatwa sahabat, dia akan ambil dulu. Maka sebab itu Imam Ahmad dia terima pandangan sebahagian sahabat dalam bab sumpah. Kalau ada seorang saksi, minta dia sumpah. Patutnya ada dua orang kan? Dalam sunnah disebut dua orang, dalam Al-Quran disebut dua orang. Tapi tak ada, cuma ada seorang, minta sumpah. Itu pandangan sebahagian sahabat. Tidak ada hadis yang sahih dalam masalah demikian, tapi ada pandangan sahabat, Imam Ahmad ambil dulu. Kalau tak ada juga, Imam Ahmad akan ambil hadis yang daif. Cuma dalam masalah hadis daif ni, Imam Ahmad sebut, al-hadisu daif ahabbu ilayya min ra'yi rijal. Hadis daif lebih aku suka daripada menggunakan qiyas. Cuma ulama mazhab Hanbali, mereka berbeza pendapat dalam nak menentukan hadis daif pada Imam Ahmad tu apa. Sebahagian ulama seperti Ibnu Taimiyah di Hanbali, dia mengatakan hadis daif yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad tu bukan hadis daif kita, tetapi hadis hasan. Kerana zaman dulu hadis ni dua kategori, sahih, daif, hasan tak ada. Imam Tirmizi yang orang yang pertama yang memasyhurkan istilah hasan. Zaman sebelum tu hasan tidak masyhur. Istilah tu ada tapi tak masyhur. Yang ada sahih, daif. Hasan termasuk daif. Maka sebab itu Ibn Taymiyah kata, daif yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad ni bukan daif kita, tapi hasan. Bukan bermakna Imam Ahmad terima hadis daif. Dah, hadis hasan. Hadis daif Imam Ahmad tolak. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua ialah tafsiran yang diberikan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab dia Al-Uddah fi Usul Al-Fiqh, juga Hanbali, dan tafsiran yang diberikan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Syarah Ilal Tirmidhi. Dia mengatakan hadis daif yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad di sini sebenarnya hadis daif yang ringan, seperti hadis mursal, hadis yang sanad terputus. Bukan hadis mungkar, bukan hadis matruk, bukan hadis palsu, tetapi hadis daif yang ringan. Ada dua pandangan. So, pertama kata hadis hasan, yang kedua kata hadis daif ringan. Agak-agak tuan-tuan, mana yang lebih berkenan di hati? Saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, yang mengatakan sebenarnya hadis daif yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad tu hadis daif ringan. Oh, maksudnya ustaz tak setujulah dengan Ibn Taymiyah? Ya, dalam isu ni tak setuju. Eh, bukan esok ada program Ibn Taymiyah? Ustaz jadi panel. Kita bela, bukan kita bela semua benda. Kita bela supaya orang tak tolak semua. Kita tolak satu dua, tapi jangan tolak semua. Dan saya sebut di sini, dalam isu ni, Ibn Taymiyah tidak begitu tepat dalam mentafsirkan makna kalam Imam Ahmad.